Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhadna bid darsil amsi ma'anil hurufin nasikhah. Inna wa anna ma ma'nahuma litawqid wa la'alla tarajji wa madha tarajji wa ishfaq atau tawakku'. Naam. Ishfaq ma mana ishfaq? Kekhawatiran. Baik. Kekhawatiran terjadinya sesuatu. Ini tawakku'il makruh. Naam. Lakinna al-istidrak. Naam. Wa ka'anna al-tashbih. Naam. Al-an nadkhul fi syurut i'mali inna wa akhawatiha. Qala al-musannif fi aslil kitab illam taqtarin bihinna mal harfiyyah nahwu innamallahu ilahu wahid illa laita fayajuzul amran. Qala fi syarh innama tansibu hadhihi al-adawatul asma' wa tarfa'ul akhbara fi syarti alla taqtarina bihinna mal harfiyyah. Fa'iniqtaranat bihinna batala amaluhun. Hada wadih. Naam. Bahwasanya adawat ini yaitu inna wa akhwatiha menasabkan isim-isim dan merofakkan khabarnya dengan syarat apa? Dengan syarat tidak bergandengan dengan mal harfiyah. Naam. Mal harfiyah di sini maksudnya az-zaidah al-kafah. Naam. Al-kafah untuk apa? Al-kafah li'amalin nasmi war-raf'i. Yaitu ma tambahan yang kafah, maksudnya kafah ini yang mencegah, yang menahan untuk beramal nasab dan rafa'. Al-muhayyi'ah li dukhuli hadhil ahrufi 'alal jumal. Yang mempersiapkan masuknya huruf-huruf ini kepada jumlah. Hadza huwal ma'ruf, ini yang ma'ruf tentang pengertian mal harfiyah atau ma zaidah kafah. Wa za'ama ibn Durustuwai wa ba'dul kufiyin annaha nakiratun mubhamah bi manzilatid dhamiril majhul lima fiha min at-tafkhim. Wal jumlatul lati ba'daha fi mawdi'il khabari wa mufassiratin laha. Kallati ba'da dhamir sya'n. Ibn Durustuwai dan sebagian kufiyin mengatakan itu nakirah mubhamah. Kedudukannya seperti kedudukan dhamir yang majhul. Kenapa? Karena padanya tafkhim. Sehingga jumlah yang setelahnya posisinya apa? Fi mawdi'il khabar. Nah, taib menduduki kedudukan khabar dan mufassirah yang menjelaskan jumlah tersebut. Seperti nah, setelah dhamir sya'an. Ini pendapat Ibn Durustuwai. Warudda bi'annaha law kanat kadhalika lasta'malat ma'a jami'in nawasihi kadhamir sya'an. Jawabannya seandainya demikian maka tentunya dia akan apa? Naam, inna dan yang lainnya tetap akan apa? Akan beramal. Tayyib. Tetap akan beramal seperti naam dhamir sya'an tidak berpengaruh dalam apa mencegah amalan inna dan akhwatnya. Wa za'ama Abu Ali annaha nafiyah. Wastadalla bi annaha afadat ma'ahal hasr. Nahu innamallahu ilahu wahid. Nah, bahwasanya ma di sini nafiyah. Taib, karena memiliki makna hasr padanya. Memiliki faedah hasr. Taib, kaifadatin nafyi wal itsbati bi illa. Seperti faedah yang ditunjukkan oleh nafi dan isbat dengan illah. Wa nasab al-musannif hadha al-qawla ila jama'atin min al-usuliyyin wal-bayaniyyin. Wa nafa nisbatahu ila Abi Ali al-Farisi. Wa ala kullin fahadha al-qawl ghairu sahih. Naam. Dan qawl yang ma'ruf itu yang dipegang. Bahwasanya ma di sini ma'abah. Arin. Naam za'idah kafah. Kenapa dinamakan kafah? Karena menahan naam dari amalan inna yang menasabkan isim dan merofakkan khabarnya. Taib. Wama dzukira fi ibadatil hasr bi innama qaulul aktsarin. Wa angkarahu ta'ifatun yasiratun minan nuhah minhum Abu Hayyan. Dan jelas innama nah memberikan faedah hasr. Adapun penyelisihan Abu Hayyan ini nah penyelisihan yang lemah. Wa alhaq az-Zamakhsyari bi innama al-maksurah annama al-maftuhah. Jadi sama innama dan annama menurut Zamakhsyari. Faqala innaha tufidul hasr. Limadha li'annaha far'uha. Wa ma thabata lil asli thabata lil far'i. Faqad istama'a fi qawlihi qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Taib, kedua-duanya memberikan makna hasar. Fal-ula likasri sifati alal musuf. Nah, yang pertama innama yuha. Nah, innama yuha ilayya. Untuk apa membatasi? Nah, sifat atas mausufnya. Wa thaniyah bil'aqs aili qasril mausuf wa huwa ilahukum. Ya innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Taib li qasril mausuf wa huwa ilahukum ala sifah wa hiyal wahdaniyah. Nah, berarti dengan annama ilahukum ilahu wahid di sini apa? Dibatasi bahwasanya ilah kalian itulah nah, ilah yang satu. Kemudian yang pertama innama yuha ilayya. Ini apa? Qasr sifat alal mausuf. Nah, hanyalah yang diwahyukan kepadaku. Apa itu? Annama ilahukum ilahu wahid. Jelas innama dan annama memberikan makna hasar. Qala Abu Hayyan wa hadha syai'un infarada bihi wa da'fal hasar fil ayati batilah. Liktidaiha annahu lam yuha ilaihi ghairu tauhid. Naam. Abu Hayyan membantah Zamakhsyari. Ini adalah sesuatu yang Zamakhsyari bersendirian. Dan sangkaan bahwasanya hasr itu pada ayat ini batil. Kenapa? Dikarenakan konsekuensinya bahwasanya yang diwahyukan kepada Nabi itu naam tidak ada kecuali apa? Kecuali tauhid. Berarti tidak ada yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain tauhid. Ini konsekuensi yang ditetapkan oleh Abu Hayyan. Wa ujiba bi annahu hasrun muqayyad idzil khitabu ma'al musyrikin. Dijawab bahwasanya hasr di sini hasr muqayyad. Kenapa? Karena khitabnya bersama dengan orang-orang musyrik. Yang diajak bicara adalah musyrikin. Ai ma yuha ilayya fi sya'ni rububiyah illa tauhid lal isyraq. Maksudnya yang diwahyukan kepadaku dalam perkara rububiyah atau maksudnya tidaklah diwahyukan kepadaku pada perkara rububiyah kecuali tauhid, bukan syirik. Fahuwa qasru qalbin ala haddi wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, jadi qasru qalbin yaitu pembatasan tapi dibalik. Seperti pada apa? Nah, pada ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Idlaisa sifatuhu sallallahu alaihi wasallam munhasuratun fir risalah. Sebab enam, tidaklah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbatasi pada risalah saja. Ini yang dimaksud dengan qasr qalbin. Naam. Jadi wa ma Muhammadun illa rasul. Naam. Waqad wafaqa Zamakhsyari fi dzalikal Baydawi wa sabaqahu Tanuhi fil aqsal qarib. Walam yata'arrad lahu siwahum fi ma 'alimtu qalahu Suyuti. Naam. Dan yang wadih ikhwan untuk innama dan anama jelas memberikan makna hasar. Tapi kemudian kesimpulan juga yang merupakan pendapat mayoritas bahwasanya ma yang menghalangi amalan inna ini namanya zaidah kafah, bukan manafiyah. Taib. Fa'iniktaronat bihinna batala amaluhun. Qala al-Ashmuni li'annaha tuzilu ikhtisasaha bil asma. Kenapa kok? Nah, membatalkan amalan inna karena menghilangkan pengkhususan inna untuk masuk ke isim. Wa tuhayyu ali dukhuli alal fi'il dan memberikan kesiapan, ya, mempersiapkan inna dan ana ini untuk bisa masuk pada fi'il. Naam. Fa wajaba ihmalu halidzalik, maka wajib untuk mengihmal, yaitu apa? Membiarkan inna dan ana tidak beramal. Wa istathna min dzalika laita kama sayati, dan di kecualikan dari yang demikian itu laita. Baik, wa sahha dukhuluhunna 'alal jumlatil fi'liyah. Qala Allah Ta'ala, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Syaitnya yuha ilayya. Kalau seandainya tanpa ma, ikhwan, inna yuha bisa enggak? Tidak bisa. Makanya ini fungsi ma, ya kawan. Fungsi ma yaitu untuk apa? Memberikan persiapan bagi inna agar bisa masuk pada apa? Pada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ada pun contoh untuk jumlah ismiyah. Wa qala ta'ala, masih contoh jumlah fi'liyah ini. Nanti jumlah ismiyahnya belum. Wa qala ta'ala ka'annama yusakuna ilal maut. Faqala syair, fa wallahi ma faraqtukum qaliyan lakum walakinna ma yuqda fa sawfa yakunu. Tapi Arabnya ayatul qul inna ma yuha ilayya indaka ya bazain. Berarti mudahnya ya kawan, untuk innama seperti yang dicontohkan di sini. Nah, qul innama, qul jelas fi'il amr. Kemudian innama, nah, taib, kafah makfufah. Nah, mudahnya gitu. Innama kafah makfufah. Kalau mau dirinci, inna makfufah, kemudian manya apa? Manya yang kafah. Taib. Yang dicegah amalannya adalah inna, yang mencegah ma. Baik. Nah, kemudian setelahnya jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua, ka'annama yusakuna ilal maut. Zakaria. Nah, syahidnya ka'annama yusakuna ilal maut. Taib, ka'annama kafa makfufah yusakun fil mudhari' marfu' wa 'alamat rafi'i thubutun nun wa munaiful fa'il ilal maut jar majrur muta'alliq bil fi'l. Kemudian ka'anna ma yusakun fi mahalli nasbin alal hal minan domiril mustatir fi karihun. Nah, adapun bait fawallahi ma faraktukum qalian lakum, mana qalian ay mubghidan. Taib. Dalam ayat apa yang menggunakan fi'il ini? Qalian bermakna mubghidan. Seperti pada ayat di surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya ma qala wa ma wala berarti apa? Wa ma abghadaka. Berarti tidaklah Rabbmu itu meninggalkanmu, tidak pula apa? Membencimu atau murka kepadamu. Ini hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang kufar Quraisy mencemooh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu cukup lama tidak menerima wahyu. Nah, maka Allah hibur bahwasanya Allah tidak meninggalkannya. Allah tidak pula murka terhadapnya. Al-makna yaksimu annahu lam yufariq ahbabahu an karahiyatin lahum aw malalin lil isyrati ma'ahum walakinnahu khudu'un li ahkamil qadari wa nuzuli ala maqadahu Allah. Lianna ma tajri bihil maqadir la yumkinu taharrus minhu wala mafar li ahadin min wuku'ih. Mafhum? Jadi makna bait ini, ya, penyair bersumpah untuk tidak apa berpisah bahwasanya tidak berpisah dengan 6 orang-orang yang dia cintai karena kebencian pada mereka atau karena bosan bergaul dengan mereka, bukan, tapi karena apa? Tunduk kepada hukum qadar. Taib. Tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah Allah tetapkan. Nah, makanya kalau sudah ditakdirkan ya tidak mungkin untuk seorang bisa berpaling darinya atau bisa menghindar. Syahidnya walakin nama yuqdha fasawfa yakunu. Faqala al-akhar a'id nadran ya 'abda qaisin la'allama adha'at lakan narul himara muqayyada. Adha'at lakan narul himara muqayyada. Taib. Kemudian berhubungan dengan bait tadi ada tanbih dari Muhyiddin, Ahmad Muhyiddin. Qauluhu lakinnama tayyib wallahi ma faraktukum qalian lakum walakinnama yuqda sawfa yakunu. Tayyib, perhatikan walakinna ma di sini apa? Ma-nya ma zaidah bukan? Hah? Ini zahirnya apa? Mausulah ya tidak? Walakinnalladhi yuqda fasawfa yakunu. Nah, taib. Walakinna ma alwawu harfu atfin. Lakin harfu istidrakin. Yansibul isma wa yarfaul khabar. Sedangkan ma isim mausul fi mahali nasbin. Ismu lakinna. Ya, kayaknya makanya tanbih dari apa Muhyiddin, Muhammad Muhyiddin, perhatikan syahidu fi naam qawluhu lakinnama fa innal muallif qad tawahama annama hadhihi kafah wa annaha dakhalat ala lakin famana'adha minal amali wa azalat ikhtisasaha bil jumalil ismiyah. Faqad taba'ahu al-Ashmuni 'ala hadha wa hadha alladhi tawahhamahu al-mu'allif khata'. Fal ma hadhihi mausulun ismi. Na'am, mausulun ismi. Huwa ismu lakin. Na'am, isim dari lakin. kama qararna fil i'rab. Walakinna huna amilatun nasba war raf'. Wa hiya dakhilatun ala jumlatin ismiyah la fi'liyah, fafham dhalika na'am kullah. Ya. Na'am. Qala al-Alusi wa ihtimal kauni makafa wa annahu na'am hudhifa al-mausul ay walakinna alladhi na'am yughda laisa bi syai. Ya, jadi ada saja akalnya. Ya kan? Nah, ada yang mahdhuf. Ma tetap ma zaidah. Kenapa? Walakinna alladhi yuqda. Naam. Tapi kata Alusi ini enggak laisa bi syai, yaitu enggak alasan yang dibuat-buat aja. Tayib, jelas sekali selama memungkinkan tidak butuh sesuatu yang mahdhuf ya enggak perlu. Walakinna ma di sini mausul. Faqala Sabban as-sawab at-tamthil nam badalahu biqaulihi biqauli Imri al-Qais. Ya, biqauli Imri al-Qais. Walakinnama as'a li majdin mu'assalin wa qad yudrikul majdal mu'assalu amsali. Naam, ya, walakinnama as'a. Baik, fa innama fi hadzal bait zaidatun kafah. Waqad kaffat lakinna 'anil amali. Waqad amkanatha min ad-dukhuli 'alal jumlatil fi'liyah. Wa hiya jumlatun as'a ma'a fa'ilihi al-mustatir fi. Wa innaka latajidul musannif qad istadraka dhalika fi bab inna wa akhwatiha fi kitabihi Awdahil Masalik. Nah. Jadi keliru memang yang namanya nama manusia. Padahal kan sebenarnya jelas untuk orang sekaliber Ibnu Hisham dalam masa ini tentunya naam dayib akan tahu ini ma mausul, cuman naam demikianlah manusia terkadang teledor. Dayib. Adapun bait berikutnya a'id nadaron ya 'abda qaisin la'allama adha'at lakan narul himaral muqayyada. Maknanya yahju farasdak abda qais. Hija' yaitu apa? Serangan dengan syair. Nah, biasanya berupa perendahan, penghinaan, namanya hija'. Taib yahjul farasdak abda qais. Farasdak apa? Menghija' abda qais bi'tiyanil humur laylan. Taib wa taqyidha li dhalik wa hadha min afhashi anwa'il hija. Naam. Taib. Ini termasuk jelek-jelek jenis hija. Naam. Wa qala Ibnu Ya'ish wasafahum annahum ahlu dhillatin wa dha'fin la ya'manuna naam man yatrukuhum layla falidhalika qayyadu himarahum wa atfa'u narahum. Ini menunjukkan apa? Lemahnya ini. Jadi tayyib a'id nadron ya abda qaisin la'allama tayyib adha'at lakan narul himaral muqayyada. Tayyib kayak gini kalau kita enggak paham kan. Tapi sebenarnya penghinaan sekali. Nah, tayyib kenapa? Tayyib kenapa mereka sampai himar-himar harus di apa? Diikat kemudian api dipadamkan karena ketakutan dan datangnya apa orang yang mau menyerang. Ini menunjukkan lemahnya mereka, ini maksudnya. Asyahid la'allama haitsu iktaranat mazaidah kafah bila'alla faqafatha 'anil amali fil ismi wal khabar wa azalat ikhtisasaha bil jumlah al-ismiyah walidhalika dakhalat alal jumlatil fi'liyah wa hiya jumlatu adha'at. Nah, ada pun istitsna insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.